الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Baik, ikhwahuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kitab al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan tentang kedudukan sabar dalam akidah. Nah, ya, beliau katakan وفي الآية الكريمة دليل على أن الأعمال من الإيمان وعلى أن الصبر سبب لهداية القلوب. Pada ayat at-taghabun maksudnya ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Nah, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan bimbingan ke dalam hatinya, yaitu ketika dia meyakini musibah yang menimpa datangnya dari Allah Azza wa Jalla sehingga dia ridha dan pasrah terhadapnya. Nah, maka pada ayat itu ada dalil bahwasannya amalan itu termasuk daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yu'min billah, Sa'id bin Jubair mengatakan yastarji, mengucapkan kalimat istinja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala anna as-sabra sababun li hidayatil qulub, dan bahwasannya kesabaran itu menjadi sebab hidayah dalam hati. Bersabar itu menjadi sebab hidayah. Wa anna al-mu'min yahtaju ila as-sabr fi kullil mawaqif. Juga menunjukkan bahwasannya seorang mukmin perlu pada kesabaran, membutuhkan kesabaran dalam semua mawaqif, semua kedudukan, semua keadaan, segala hal. Yahtaju ilaihi ma'a nafsihi amama awamirillahi wa nawahihi bi'ilzami nafsihi bi'iltizamiha. Seorang mukmin butuh kepada kesabaran itu untuk diterapkan pada dirinya amama awamirillah, di hadapan perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangannya, bi ilzami nafsihi, untuk mengharuskan dirinya ya mempraktekkan perintah-perintah tersebut, selalu menjauhi larangan-larangan tersebut. Itu iltizam terhadap perintah dan larangan. Kalau perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Wa yahtaju ila sabri fi mawaqifid da'wah. Demikian juga seorang mukmin butuh kepada kesabaran dalam posisi dakwah, saat-saat berdakwah ila Allah. Nah, fi mawaqifid da'wati ila Allah ala ma yanalu fi sabiliha min masyaqqatin wa adza. Nah, perlu kepada kesabaran dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi apa yang menimpa dia dalam jalan dakwah itu, baik dari kesulitan ataupun ada gangguan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ad-da'wah 125 dari surah An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Inna rabbaka huwa alamu liman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sampai wasbir wa ma sabruka illa billah. Ayat terakhir dari surat An-Nahl 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Setelah diperintahkan untuk berdakwah, diperintahkan wasbir wa ma sabaruka illa billah. Bersabarlah dan tidaklah mungkin kamu bisa bersabar kecuali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yahtaju ila sabri fi mawqifil amri bil ma'ruf nahyi 'anil munkar ala ma yulaqihi min adhan nas. Demikian juga seorang mukmin butuh kepada kesabaran dalam saat amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, wa nahyi 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Alama yulaqi, atas apa yang dia temui dari gangguan manusia di saat dia amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu tidak lain juga adalah berdakwah. Qala ta'ala an Luqman, Allah azza wa jalla menceritakan perkataan Luqman, memerintahkan kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan kepada yang baik, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk dari kekuatan perkara. Menunjukkan kita kuat dengan bersabar menghadapi apa yang menimpa kita dalam jalan amar ma'ruf nahi munkar. Qala, selanjutnya Syekh Shalih juga mengatakan, wal mu'minu bihajatin ila sabri. Seorang mukmin juga butuh kepada kesabaran amama muwajahatihi al-masa'ib allati tajri alai. Seorang mukmin juga harus bersabar menghadapi musibah-musibah yang tajri alai, berjalan atasnya, yang menimpa dia. Biya'lama annaha min indillahi fayarda wa yusallim, yaitu dengan dia meyakini, mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari Allah, demikianlah ketentuan Allah, fayardha wa yusallim, maka dia akan ridha dan menerima. Ya, wa fayardha wa yusallim wa yahbisu nafsahu anil jazai wa tasakhut alladhi qad yadhharu ala lisani wal jawarih, dan menahan dirinya dari jazak wa tasakhud. Jazak lawan dari sabar. Ya. Ini tidak sabar, gusar, wa tasakhud, marah, tidak mau terima. Dia tahan dirinya dari perasaan tidak sabar dan tidak mau menerima, yang kadang-kadang muncul pada lisan ataupun anggota badan. Lisannya dia jaga, tidak mengucapkan kecuali kalimat istirja dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya juga demikian dia tahan, tidak melakukan kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min samimil aqidah. Dan ini termasuk dari inti akidah. Ya. Ini termasuk inti daripada akidah. Kita sudah baca, ya, kalimat Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Kesabaran disebutkan dalam 90 tempat. Kemudian kalimat Ali radhiyallahu anhu, kesabaran itu seperti kepala bagi badan. Nah, maka ya demikian dalam akidah, kedudukan kesabaran itu sangat kuat, sangat tinggi, inti daripada akidah kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk iman kepada Allah harus iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kepada takdir, maka ya tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali apa yang di tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh. Nah, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Li'anna al-iman bil qadari huwa ahadu arkanil imani sittah. Karena iman kepada takdir itu termasuk salah satu dari 6 rukun iman. Wa thamaratuhu as-sabru 'alal masa'ib. Dan hasil daripada keimanan kita terhadap takdir itu adalah bersabar terhadap musibah-musibah. Faman lam yasbir 'alal masa'ibi fa hadza dalilun 'ala fuqdani hadza ar-rukni aw dha'fihi ladaihi. Maka barang siapa yang tidak bersabar terhadap musibah-musibah, itu merupakan dalil bukti akan hilangnya rukun yang satu ini, rukun iman kepada takdir. Hilangnya rukun itu atau dha'fihi atau lemahnya ladaihi pada diri dia. Nah, tidak punya sabar, jadi tidak percaya kepada takdir. Tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala atau sangat lemah. Nah, wa min thamma sayaqifu amama al-masa'ibi mawqif al-jaza'i wa at-tasakhut. Wa min thamma, dan dari sana, dan oleh karena itu orang yang demikian keadaannya lemah atau bahkan hilang iman dia kepada takdir Allah, dia akan menghadapi musibah itu, berdiri di hadapan musibah, menghadapi musibah tersebut, menyikapi musibah itu dengan al-jaza' wa at-tasakhut, tidak sabar dan marah-marah. Nah, ya, tidak sabar dan marah-marah terhadap musibah yang datang kepadanya. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadha kufrun yukhillu bil aqidatil islamiyah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa ketidaksabaran terhadap musibah, marah-marah terhadap musibah itu merupakan kufrun, satu kekafiran, perbuatan kekafiran. Yukhillu, yang merusak akidah Islamiyah. Yang merusak akidah. Fa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara fin nasi, di antara manusia yang ada, yang dilakukan, yang tersebar di antara manusia, huma, keduanya, bihim kufrun, keduanya adalah perbuatan kekafiran mereka. Keduanya adalah kekafiran, bisa mengantarkan mereka kepada kekafiran, yaitu at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. At-ta'nu fin nasab, mencacat, menjelek-jelekkan, menghina nasab orang lain. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, tidak sabar ketika ada keluarganya yang mati, marah-marah ketika ada keluarganya yang mati. An-niyahatu 'alal mayyit, niyahah, tidak sabar. Nah, mencela nasab, menjelek-jelekkan orang karena keturunannya. Ya, mungkin harus juga kita jaga, meskipun misalnya ada anak zina, yang salah itu bukan anaknya, yang salah yang berzina, ibunya ya, kalau memang dulu suka sama suka, ya, atau kadang-kadang naudzubillah orang diperkosa kemudian ambil, maka yang salah yang memperkosa. Nah, anak yang lahir tidak, ya, tidak ikut andil di situ, dia tidak punya kuasa, maka tidak boleh dijelek-jelekkan. Ataupun, ya, mungkin dari nasab yang rendah. Nah, juga demikian, kita semua tidak punya kekuasaan mau lahir dari keluarga mana, dari anak jadi anaknya siapa, ya, itu tidak punya kekuasaan. Kalau boleh milih semua, mungkin kita milih jadi wong Mekah, enggak usah repot-repot mau haji mau umroh. Kalau boleh milih, tapi enggak bisa. Ya. Nah, maka tidak boleh dicela, tidak boleh dicacat, tidak boleh dicelek-celekkan nasab. Itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Memang demikian, Allah jadikan manusia ada tinggi ada rendah untuk supaya, nah, menjadikan cobaan dan supaya bersyukur, jadikan pelajaran. Kemudian an-niyahatu 'alal mayyit. Orang mati juga demikian, tidak ada satupun jiwa. Wa ma kanil nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah mungkin satu jiwa mati kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika mati, ya, satu keluarga meninggal, kita yakini itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian. Meskipun pahit, meskipun berat, meskipun sulit, ya. Nah, ada misalnya naudzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan hal ini dari kita, ada keluarga kita yang dibunuh oleh orang lain, misalnya kita marah mungkin dengan orang lain, ya, tapi bukan marah kepada takdir. Nah, niyahah alal mayyit ini satu kufrun dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih, fahatanil khoslatani min khisalil kufri. Maka dua perilaku ini, dua watak ini, dua sikap ini termasuk perilaku-perilaku kekafiran. Li'annahuma min a'malil jahiliyah. Karena ini termasuk dari amalan-amalan orang jahiliyah. Nah, karena termasuk dari amalan-amalan jahiliyah. Walakin laisa man qama bi syu'batin min syu'abil kufri yasiru kafiran al-kufra al-mutlaq. Nah, tetapi perlu diketahui tidak semua orang, laisa man qama, tidak semua orang yang ada padanya satu cabang dari cabang kekafiran, dia menjadi kafir secara mutlak, yang berarti keluar dari Islam. Nah, tidak demikian. Wa farqun bainal kufri al-mu'arrafi billam. Nah, kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw asy-syirki illa tarkus shalah. Wa baina kufrin munkaran atau ya munakkaran kama fi hadzal hadis. Ada perbedaan makna antara kekafiran yang disebut dengan kata ma'rifat yang ada alif lamnya padanya, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, tidak ada pembatas antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan. Di situ disebut dengan al-kufri, bainal kufri, antara kekafiran. Laisa bainal 'abdi, dia tidak ada antara seorang hamba dengan kekafiran atau kesyirikan, illa tarkus shalah, kecuali meninggalkan salat. Kalau itu al-kufru, disebut al-kufru, kekafiran mutlak. Itu mengeluarkan orang dari Islam. Dengan kekafiran yang yang nakirah, munakkaran, yang nakirah. Seperti tadi, hum bihim, huma bihim kufrun. Huma bihi bihim kufrun. Isnatani bin nasi huma bihim kufrun. dua perilaku yang ada di antara manusia, dan itu ya, merupakan kekafiran di antara mereka. Berbeda. Itu namanya ya, kafir muqayyad atau kafir ya, nakirah, bukan ma'rifah, atau kekafiran amali ya. Sebagaimana nifaq, ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali, kemunafikan ya, akidah seperti orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga amalan-amalan munafik. Ayatul munafiqi, tanda orang munafik demikian. Nah, baik. Jadi saya mengingatkan, ketika disebutkan at-ta'nu fil nasab wa niyah 'alal mayyit, itu adalah satu kekafiran, bukan berarti yang melakukannya langsung dikeluarkan dari dinul Islam. Karena kekafiran di sana nakirah disebutkan. Berbeda dengan hadis tentang meninggalkan salat, bahwa itu adalah membatas antara seorang hamba dengan kekafiran yang disebutkan dengan alif dan lam. Nah, qala wa fi sahihaini, selanjutnya dalam sahih Bukhari dan Muslim, berkaitan dengan kesabaran atau berkaitan dengan niyaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyyati." Tidaklah termasuk dari kami orang yang memukul pipi, wa syaqqa al-juyub, merobek baju. Syaqqa al-juyub. Juyub, jamak dari kata jaibun. Jaibun artinya lubang baju yang kita masukkan kepala kita lewatnya, melewati situ, itu jaib namanya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Bukan termasuk dari umatku, kata Nabi SAW. Orang yang ketika tertimpa musibah, maka dia memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipinya, merobek baju, ya, dan mengatakan seruan-seruan jahiliyah. Ucapan-ucapan seperti orang-orang jahiliyah. Nah, itu satu dosa besar. Kata laisa minna menunjukkan ya, dosa besar, sangat berbahaya. Dijelaskan wa qalu bil hadis yud'a bidakwal jahiliyah, makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ad-du'a'u bidakwal jahiliyati kad-du'a'i ilal qabaili wal 'asabiyyati wa mithlihi at-ta'assubu ilal madhahibi wat tawa'if والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي وكل هذا من دعوة الجاهلية. نعم. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan tidaklah termasuk dari kami orang yang memukul pipi, itu perbuatan menunjukkan tidak sabar. Syaqqal juyub juga demikian amalan, perbuatan menunjukkan ketidaksabaran terhadap musibah yang melanda. Itu termasuk an-niyaha ratabi mayyit, yang tadi amalan kekafiran. Ditambahkan lagi da'a bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ibnu Qayyim mengatakan ya, ad-da'wa bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah seperti menyeru kepada kabilah, kesukuan. Nah, ya, memanggil-manggil sukunya untuk membela dia. Wal 'asabiyah, kefanatikan. Nah, wa mithluhu at-ta'assub ilal madahib, termasuk dari situ juga fanatik terhadap satu kelompok, satu madhab, satu tawaif, satu kelompok, wal masyayikh. Ya. Ta'assub terhadap satu syekh, tafdhili ba'dihim 'ala ba'dhin. melebih utamakan sebagian daripada yang lain, membeda-bedakan mereka, memberikan kasta-kasta kepada mereka, tingkatan-tingkatan. Nah, ini termasuk da'ah bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Yad'u ila dhalika wa yuwali alaihi wa yu'adi, mengajak kepadanya kemudian menanamkan loyalitas terhadapnya, mencintai dan memusuhi karena hal-hal itu, karena syekh, karena kelompok, karena mazhab. Nah, itu malah ya termasuk seruan-seruan jahiliyah. Nah, jadi yang hanya kibar, berkibar-kibar, itu malah jahiliyah. Ya. Nah, hanya yang itu bukan masih kibar itu. Ya. Nah, itu jahiliyah kata Ibnu Qayyim. Baik. Wallahu subhanahu yujri al-masa'iba ala ibadihi. Ya, selesai penukilan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi ketika orang tertimpa musibah ya, atau ya, dalam keadaan-keadaan tertentu ya, seperti keadaan gawat atau ada percekcokan seperti dahulu pernah terjadi antara Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Muhajirin mengatakan ya lal Muhajirin, orang Ansar memanggil ya lal Ansar, wahai orang-orang Muhajirin, wahai orang-orang Ansar, nyelui konco-konco ni, bolo ni. Nah, itu ya termasuk jahiliyah. Ya, termasuk orang jahiliyah. Memanggil saudara ya dengan muslimin, lalu menghadapi orang kafir. Kalau hanya percekcokan, pertengkaran, ya sudah selesaikan sendiri. Nah, baik. Jadi yang tidak tidak berkaitan, yang berkaitan dengan kesabaran, maka tadi tidak boleh memukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Demikian juga ya berdakwah dengan doa-doa, dakwah-dakwah, seruan-seruan jahiliyah, ya meneriakkan seperti orang-orang jahiliyah kebinasaan mereka, ya akan jadi musibah, wah sudah mampus mati dan sebagainya. Itu juga demikian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sesalah kemudian melanjutkan wallahu subhanahu yujri al-masa'iba 'ala ibadihi li hikamin 'azimah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan musibah, menentukan terjadinya musibah kepada hamba-hambanya li hikamin 'azimah, karena adanya hikmah-hikmah yang besar. Nah, ini juga ya satu hal yang harus kita senantiasa yakini. Terjadinya musibah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hakim, Allah Zat yang Maha Bijaksana, maka dari musibah itu pasti ada hikmah-hikmah besar di baliknya. Minha, di antara hikmah itu, annahu yukaffiru biha khatayahum. Bahwa musibah-musibah itu ya, yukaffiru biha khatayahum, akan Allah hapuskan dengannya dosa-dosa mereka. Jadi musibah itu menghapuskan dosa. Ya, musibah itu menghapuskan dosa. Ini diantara hikmah dari datangnya atau ya tertimpanya musibah. Kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi ash-sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yawm al-qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu al-Hakim. Nah, Nabi SAW mengatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan ajjala lahul uqubah fid dunya, segera memberikan hukuman di dunia, memberikan cobaan musibah di dunia. Wa idza arada Allah bi'adzihi syarra, dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, amsaka anhu bidzambihi, Allah tahan dari hamba itu dosa-dosanya, tidak dihapuskan di dunia dengan cobaan, dengan musibah, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai akan diberi balasan penuh pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Nah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Nah, cuma memang yang lebih baik adalah memohon al-afiyah, keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keselamatan di dunia, ya, keselamatan di akhirat. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dari hadis itu, wah kalau begitu saya ingin hukuman di dunia saja. Jangan, ya. Nah, jangan salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Telah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hal ini. Qala al-masa'ibu ni'matun. Musibah-musibah itu, kata Syekhul Islam, sebuah nikmat. Ya, al-masa'ibu ni'matun. Musibah-musibah itu adalah nikmat. Wah, ini sulit ini, ya, untuk nah bisa mewujudkannya dalam hati kita. Ya, al-masa'ibu ni'matun. Li'annaha mukaffiratun lidzunub. Karena musibah itu menjadi penghapus bagi dosa-dosa. Wa tad'u ila sabri fa yusabu 'alayha. Dan mengajak orang untuk bersabar sehingga diberi pahala. Nah, dari musibah itu dia bersabar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqtadhil inabata ila Allah, dan mengharuskan orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya na'udzubillah, ya, ada puting beliung. Nah, kita lihat demikian ngeri, menakutkan, sampai pohon-pohon pun tercabut. Misalnya mengingatkan kita bahwa kita manusia yang lemah, harus segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqtadil inabah. Wadzullilahu, juga mengharuskan kita merendah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera bersujud, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'rada 'anil khalqi, dan mengharuskan kita, mengajarkan kepada kita untuk berpaling dari makhluk. Jangan bertumpu kepada makhluk, jangan mengharapkan, ya, dari makhluk. Mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dzalika minal masalihil 'azimah, dan lain-lainnya dari tujuan-tujuan yang agung, tujuan-tujuan yang mulia, kebaikan-kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita dengan adanya musibah-musibah tersebut. Nah, itu kalau apa namanya, kita bisa, ya, menyelami, memahami, merenungkan fungsi dan hikmah daripada musibah, maka kita akan bisa menerima, meyakini dan mengucapkan al-masa'ibu nikmah. Ya, bisa kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ya, alhamdulillah dalam semua keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan Syekhul Islam. Perkataan Syekhul Islam, "Fa nasul bala'i yukaffirullahu bihi dzunuba wal khataaya." Maka cobaan itu sendiri, cobaannya semata Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa dan kesalahan kita. Dari cobaan yang datang itu, ya, kita kesandung misalnya, kemudian karena kuku kakinya panjang kesandung kemudian jeplak, ya, ke atas sakit lumayan, ya toh, nah, mengkap kukunya, nah, sakitnya bukan main. Apalagi kemudian ketika tidur kena sarung, ya, aduh, ya. Atau didudui anaknya, aduh. Nah. Ya, musibah itu saja itu sudah menghapuskan dosa. Wa hadza min a'zami ni'am. Ini termasuk nikmat yang besar. Fal masa'ibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi. Maka sebenarnya musibah-musibah itu rahmat dan nikmat bagi seluruh makhluk, bagi seluruh manusia. Illa ayyudkhila sahibaha fi ma'asin a'zama mimma kana qabla dhalik. Terkecuali apabila dengan musibah itu memasukkan orang yang tertimpa dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih besar daripada sebelumnya, yang tidak lain itu sebab kejahilan, sebab ketidak iman dan takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan musibah malah syirik. Nah, maka ya, sebenarnya musibahnya tadinya nikmat, rahmat, tapi kemudian menjadi musibah di atas musibah. Nah, fayakunu syarran alaihi min jihati ma asabahu fi dinihi. Maka dengan demikian bagi sebagian itu, bagi orang itu, musibah tadi merupakan kejelekan dari sisi apa yang menimpa agama dia. Fa inna minan nasi man idza butuliya bi faqrin aw maradin aw waja'in hasara lahu minan nifaqi wal jaza'i wa maradil qalbi wal kufri dhahiri wa tarki ba'dil wajibati wa fi'li ba'dil muharramati ma yujibu lahu ad-darara fi dinihi. Nah, karena ada di antara manusia yang ketika ditimpa musibah dengan kemiskinan, penyakit, maka terjadi padanya kemunafikan, nifaq. Ya. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Itu ada orang-orang manusia yang lemah imannya. Nah, kalau dia tertimpa kebaikan maka dia bersabar. Nah, kalau tertimpa kebaikan, istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau ditimpa musibah, maka ya inqalaba ala wajhi, berbalik, berputar badan, mundur kembali. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang ketika tertimpa musibah demikian menjadi munafik, wal jazak, tidak sabar, wa maradil qalbi, memiliki penyakit-penyakit hati, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit orang-orang munafik, wal kufru dhahir. Demikian juga bahkan ada yang melakukan kekafiran-kekafiran yang nyata. Kekafiran-kekafiran yang nyata. Seperti tadi an-niyaha. Ya, amalan kekafiran. Wa tarki ba'dil wajibat, meninggalkan sebagian kewajiban. Wa fi li ba'dil muharramat, melakukan hal-hal yang haram yang membawa mudarat bagi agamanya. Fahada kanatil afiyatu khairan lahu min jihati ma awrathathul musibah. Maka untuk orang seperti ini, maka tidak mendapatkan musibah, al-afiyah, ya, selamat bebas dari musibah itu lebih baik untuknya. Bagi sebagian itu lebih baik tidak tertimpa musibah karena musibah membawa akibat-akibat yang jelek tadi. La min jihati nafsil musibah, bukan dari sisi musibahnya sendiri, tapi dari sisi efek yang ditimbulkan dari musibah tersebut. Kama anna man aujabat lahul musibatu sabran wa ta'atan kanat fi haqqihi ni'matan diniyatan. Sebagaimana orang yang ketika mendapatkan musibah dia bersabar dan melakukan ketaatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka bagi orang itu musibah menjadi nikmat diniyah, nikmat agama baginya. Nah, fahiya bikauniha fi'lur rabbi azza wa jalla rahmatan lil khalqi. Maka musibah itu sendiri, keberadaan musibah itu jelas merupakan perbuatan Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahmah lil khalqi, sebuah rahmat bagi seluruh makhluk. Wallahu taala mahmudun 'alaiha, dan Allah senantiasa terpuji dengannya. Faman ibtuliya faruziqas sabru. Maka siapa yang mendapatkan cobaan kemudian mendapatkan anugerah bisa sabar, karena sabru alaihi nikmatan atau nikmatun fi dinihi, maka kesabaran itu menjadi nikmat dalam agama dia, karena kesabaran sendiri mendatangkan pahala, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala lahu ba'dama kufira min khatayahu rahmatan. Juga, nah, setelah musibah itu datang dan menghapuskan dosa-dosanya, maka itu menjadi rahmat bagi dia. Dia mendapatkan rahmat. Wa hasala lahu sana'u rabbih 'alaihi. Demikian juga dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga suatu kenikmatan yang besar. Itulah, ya. Nah, yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikatakan ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 157. Orang yang ketika tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersabar, mereka dikatakan mendapatkan salawat dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, sana'uhu 'indal mala'ik a'la, pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dipuji-puji. Nah, fulan bin fulan, ya, disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji kebaikannya di hadapan para malaikat. Wa rahmatun, juga rahmat. Mereka mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang yang mendapatkan hidayah. Jadi cobaan demikian membawa salawat, membawa rahmat, membawa hidayah bagi orang yang beriman dan bersabar. Wa hasala lahu ghufranus sayyiati wa raf'ud darajat. Demikian juga dia mendapatkan pengampunan dosa-dosa dan bahkan ditinggikan derajatnya. Faman qama bis-sabril wajibi hasala lahu dzalik. Siapa yang melaksanakan kesabaran yang wajib, maka dia akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, kalau begitu kita baru, ya, bisa memahami kalimat awal dari Syekhul Islam, al-masaibu nikmatun. Musibah-musibah itu nikmat kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, yaitu dengan bersabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa Allahumma, ya Allahumma ajirni fi musibati, Allah, atau Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu akan menjadi kebaikan bagi kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita karena, ya, menguatkan, ya, taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi, mencukup fatwa. Nah. Dakhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.